kecilku, kapeluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu, katuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Sesungguhnya ku mencintai.